ayeuna si Mang Tis bagian ayeuna. Iya, bagian ayeuna. Ini pesan kopi teh opat gitu. Opat. Oh, Indomina sekalian. Tis kopi opat tong ngatanya tuh. Noh hiji tong amisting. Noh hiji tong digulaan, tong dikopian. Bagian mau gua. Iya. Siap pantau hadap ke si Pancian? Pancian lah maksudnya. Kurang sare maksudnya. Jadi jam-jam kan gitu. Tapi nikmat pisan memangnya. Hirup ke dahar, sare. Nah gue ngobrol sesirian dahar deh, sare deh. Kopi udut, ah nis ngena pisan. Tapi tau salahnya saya gara-gara sare, sare terus lulungu. Tapi kak pernah menang musibah tadi kak. Gara-gara ting lulungu nya aya dongeng nanti gara-gara dongeng nya orang cuma dongeng saya ge ada poho-poho deui tapi pernah kejadian gitu. Hudang sare isuk-isuk mung mandi tuluy nginum kopi ngalabok roti tengi buatan pabrik si Bunhal. Cap berit di rupanya. Tunuh dari sare dari nepi kakuring impi di udag-udag kunti. Jalan mana ya kunti? Jalan mana ya kunti? Jalan mana ya kunti? Bakat kurewasnya berang nah udang dari anggar kene mung mani nginum kopi deui ngalebok roti tengik deui buatan pabrik si Bunhal keneh nya eta we cak beurit keneh kitu jeung kitu pagawean dewek unggal poe tisaprak dewek hirup sorangan. Inung bapak geus boga pamajikan ditalak dua anak lima kabeh milu ka indungna. Dahar oge sok ngajukan ka warung nasi si Wajabri teh bari sangu teh sok radang gigih. Sangu gigih teh kabeh jeung deungeunna da. Nyai jelema ayeuna sok jelema pagawean sare. Rek iraha menang duit, rek iraha beungharna. Nya, nya kopar ayeuna mah loba jelema teh kitu, lamun dulur senang dipake pamentaan. Nya kan sakalina ditulungan, heeh, lain mikir ditulungan teh ngareungeungeunaheun. Tuluy bulak-balik teu mikir, matak lamun balangsep teh mah, wih lujeng we eta mah kitu da bongan kitu mung kerja kerasnya. Eta sarenya, tapi sekali waktu pernah ieu nya. Kuring hiji waktu hudang isuk-isuk ngan dibere tiris mah komo euy. Teu embung we kana mandi teh. Tuluy dina upin lalangiran tulas tulis jadi saja keur bapak-bapak penguasa. Nah, eta ku aneh nya. Kawas jama kasurupan dewek naik kana suhunan maca saja tarik pisan kawas doger monyet ku tetangga di lalajoanan gera aduh rupa-rupa tak gara-gara eta terus ting kumah ada ting sanu comel ting sanu bebeja nya da berang poe isukna goreng ditewak tentara. Aya wae lah. Tuluy ngaringkuk di Kodim nepi ka opat poena pagawean terobah anger sare. Bari anger mumul mandi. Nepi ka opat poena tah bau ajang baju bau anjing leuweung teh. Tapi saya aya ku nikmat kacida menang simut-simut haneut menang bolu-bolu haneut menang kopi-kopi panas menang udud ayah ku tegap maksud alam nah ketika kieu pungnya lebih ka poe ayeuna lamun kabeneran selot tayu panyakit ya. Teboga duit keur ngopi, teboga duit keur udut, sok ngadadak jadi sono iraha kakodim deui. Atuh simut-simut haneut rokok gratis, bolu haneut gratis, dibere kamar. Maksudnya lain hayang di sel, saya mah kakodim deui nya tah hayang udud gratis jeung boluna gitu. Buat tenaya ka bapak-bapak di kodim ada aluran sunah mah geuning kada banyol teh kira-kira ulah janten raheut mana. Nah kitu Roger ganti tewewew kan. Tak kitu ah. Geuli.